Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi turhi syai'in fiha lam tathur. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita sudah sampai pada bab pensucian najis, dan ini kita berada di ujung pembahasan najis yaitu istihalah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada tempat, benda, bejana, baju yang terkena najis, maka bisa dibersihkan, tinggal dihilangkan najisnya. Lalu bagaimana kemudian kalau najis itu sendiri, apakah bisa disucikan atau tidak? Nah, ini pembahasan kita. Jadi salah satu hal yang merubah najis itu bisa menjadi suci yaitu dengan istihalah, perubahan wujud. Gitu. Bagaimana teknis dan ketentuannya kita akan bahas insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. وَإِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا وَإِذَا dan jikalau تَخَلَّلَتِ الْخَمْرَةُ تَخَلَّلَتْ berubah menjadi cuka, itu namanya تَخَلَّلَتْ الْخَمْرَةُ خَمْر, kalau خَمْر berubah menjadi cuka بِنَفْسِهَا dengan sendirinya طَهُرَتْ maka jadi sucilah cuka tersebut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, khamr itu najis. Khamr itu najis. Minuman yang memabukkan itu najis. Walaupun memang khamr di sini beberapa ulama mengartikan ma askara min asiril inabi, minuman yang memabukkan dan dia sumbernya dari anggur. Tapi jumhur ulama mengeneralisir, minuman apapun dia, kalau dia memabukkan dari anggur atau bukan dari anggur, maka dia khamr. Kalau dia khamr berarti najis. Nah, khamr yang najis itu bisa berubah menjadi suci. Idza takhallalat binafsiha, kalau dia berubah menjadi cuka binafsiha secara sendirinya gitu. Karena itu kan proses ya, kalau kita melakukan fermentasi ya prosesnya nanti jadi etanol, setelah etanol baru jadi cuka. Etanol dulu, alkohol dulu, jadi minuman khamr dulu. Wa in khullilat bi nafsiha wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha, kalau dia berubah menjadi cuka bi tarhi syai'in minha, dengan kita bi tarhi syai'in, tarh itu kita lempar, artinya kita campurkan, bi tarhi syai'in kita campurkan sesuatu, fiha di dalam khamr tersebut, lam tathur maka khamrnya tidak, atau dia tidak menjadi suci, walaupun dia jadi cuka tapi tetap tidak jadi suci begitu. A'lam ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, a'lam ketahuilah anna tathhir al-asya'i taratan yakunu bil ghasli, ketahuilah wahai saudaraku anna, bahwasanya tathhir mensucikan al-asya', mensucikan sesuatu itu, taratan kadang-kadang, yakunu bil ghasli itu bisa dengan basuhan, bisa dengan dibasuh dengan air. Waqad marra, dan sudah kita lewati apa yang menjadi keharusan kita mencuci atau membasuh dari benda yang terkena najis. Waqad yakunu, dan bisa saja pensucian itu bil istihala, dengan perubahan wujud gitu ya. Wa ma'na al istihalatu, dan makna daripada istihala inqilabu syai'i, berubahnya sesuatu, min sifatin ila ukhra, dari satu benda ke benda yang lain, itu istihala. Istihala itu berubah dari satu zat ke zat yang lain, itu namanya istihala. sebagaimana makanan kita, makanan yang kita makan itu suci, kemudian dia masuk ke perut kita jadi istihal, jadi berubah, kemudian keluar dia jadi kotoran, itu namanya istihal. Fa idza takhallalatil khamratu, kalau khamr itu berubah menjadi cuka, ay inqalabat binafsiha, yakni dia berubah, inqalabat berubah binafsiha sendirinya, sawa'un kanat muhtaramatan am ghayra muhtaramatin, baik itu khamarnya muhtaram, muhtaram itu khamar yang di ahlan Ustazul Kifl, khamar yang muhtaram itu yang dihormati, yang punya kehormatan, am ghayra muharram, am ghayra muhtaram, atau sesuatu, atau khamar yang tidak dihormati. Apa maksudnya muhtaram ghayra muhtaram? Muhtaram ghayra muhtaram itu maksudnya orang yang membuat khamar dengan tujuan jadi cuka gitu. Kalau yang ghair muhtaram, dia buat khamar kan memang tujuannya iskar, tujuannya biar bisa mabuk, tujuannya bisa bikin khamar. Dan tradisi orang dulu bikin khamar itu bukan tradisi aneh ya. Iya, artinya kalau sekarang ada orang bikin etanol, pakai galon gede, dicampur gula, campur ragi, kemudian didiamkan sekian minggu, kita tahu dia mau ngapain. Itu buat oplosan kan gitu. Kita tahu kalau dulu orang buat khamar gitu dari anggur, kemudian dia apa peras, kemudian dia diamkan sekian hari, ya bisa jadi tujuannya itu bukan buat bikin anggur, bukan buat bikin wine, bukan bikin mabuk-mabukan, tapi memang tujuannya biar bisa jadi cuka. Ada yang memang tujuannya bisa, ada yang tujuannya memang buat minum. Dan itu sesuatu yang wajar sekali karena khamar itu minuman paling nikmat ketika itu. Jadi tidak, maka kalau disebut syarab, minuman dalam bahasa Arab itu, maka yatabadar fi dhihni innahul khamr. Yang nyampe ke otak tuh langsung bahwa syarab itu artinya adalah minuman, khamr. Gitu. Itu namanya muhtaram. Muhtaram ghairmuh. Muhtaram itu orang yang bikin khamr tujuannya untuk jadi cuka. Ghairmuhtaram itu khamr yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk dibuang. Karena dia dari awal tujuannya untuk jadi khamar minuman. Ay inqalabat binafsiha, kalau dia berubah binafsiha dengan sendirinya, sawa'un kanat muhtaraman, baik dia adalah khamar yang muhtaram dengan khamar yang ghair muhtaram, tahurat, maka khamar itu menjadi suci. Kenapa menjadi suci? Li'anna najasata, karena najisnya khamar, wat tahrima, dan keharaman khamar itu, innama kana li ajlil iskar, keharaman dan kenajisan khamar itu kana li ajlil iskar, disebabkan karena hal yang memabukkan tersebut. Wa qad zala, dan hal yang memabukkan itu sudah hilang ketika dia jadi cuka. Kan ya, kayak kita bikin cuka apel itu kan juga sama. Kalau masa tunggunya sekian hari, ini masih jadi etanol. Nanti kalau jadi cuka itu nanti setelah 3 minggu. Cara tradisional, cara sederhana. Kalau cara pabrik itu saya nggak, sampai sekarang saya nggak tahu gimana proses pabrikan bikin cuka itu, saya nggak tahu. Waqad zala wa li'anna al-'asira, karena sebab asir, maksudnya minuman yang diperas dari buah-buahan itu, la yatakhallal, tidak mungkin menjadi khamar, tidak mungkin menjadi cuka, illa ba'da takhammuri, kecuali setelah dia jadi khamar lebih dahulu. Itu cara tradisional begitu ya. Cara tradisional seperti itu. Falau lam naqul bit taharati li ta'adzuri ittikhadil khalli. Falau lam naqul bit taharati li ta'adzuri ittikhad al-khalli. Kalau kita tidak mengatakan taharah li ta'adzuri ittikhad, apa maksudnya nih? Kayaknya ada yang hilang nih. Wa qad zala, dan hal yang memabukkan itu telah hilang, wali annal asira, dan karena minuman yang terbuat dari buah tersebut, la yatakhallal, tidak mungkin menjadi cuka, illa ba'da takhammuri, kecuali sebelumnya menjadi khamar. Falau lam naqul bit taharah la ta'adzara, bukan li ta'adzuri, itu lamnya lam taukid, bukan lam ta'lil, salah bacanya itu. Falau lam naqul bit taharah, kalau kita enggak bilang itu suci, lata'adzara, maka sulit ittikhadhi, lata'adzara ittikhadzul khali, maka sulit untuk membuat cuka, karena tidak mungkin tidak buat cuka itu harus jadi khamr dulu. Itu cara tradisional gitu, sebagaimana cara kita belakangan, cara anak-anak apa namanya kalau kita lihat anak-anak di mahasiswa-mahasiswa apa biologi itu kan juga ada, kalau ada tugas bikin cuka kan juga sama, mereka proses fermentasinya sekian minggu, karena kalau baru sampai satu minggu atau mungkin 10 hari itu masih jadi etanol, manisnya belum berubah menjadi asam. Qala An-Nawawi fi syarhi Muslim, kata Imam Nawawi dalam kitab syarah Muslim, wa ajma'u 'ala annaha idzan qalabat binafsiha khallan tahuran, wa ajma'u, dan telah berijma' sepakat seluruh ulama sejagat, 'ala annaha, bahwasanya idzan qalabat, kalau berubah apa yang berubah khamr, kalau berubah khamr berubah binafsiha secara sendirinya, artinya tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, khallan berubah menjadi cuka, tahurat, dia suci. Wa hukiya an Suhnun, dan diriwayatkan dari Suhnun, Suhnun ini salah satu ulama al-Malikiyah, annaha latathur, bahwasanya khamr tidak bisa menjadi suci. Khamr tidak bisa menjadi suci walaupun itu beristihala dengan sendirinya. Ini kata Suhnun. Fa in shaha anhu. Nah, kemudian dibantah. Fa in shaha, kayaknya enggak ada deh yang ngomong kayak gitu-gitu, bahasa kitanya gitu. Kayaknya tidak ada deh yang ngomong gitu. Kayaknya semua ulama sepakat kalau dia istihalah dengan sendirinya. Kalau istihalah dengan campur tangan manusia, betul ada yang menjadi perdebatan. Tapi kalau istihalah sendirinya, berubah sendiri, didiamkan sendiri dia berubah gitu, itu semua sepakat jadi suci gitu. Makanya Imam Nawawi mengatakan fa in shaha, kalaupun ini benar riwayat anhu, sah. Kalaupun ini riwayat benar bahwa dia mengatakan ini tidak suci, fahuwa mahjujun bi ijma'i man qablahu, maka perkataannya tersebut mahjujun, tertolak, bi ijma'in, mahjud itu mardud, mahjud tertolak, bi ijma'in tertolak dengan adanya ijma', kesepakatan, man qablahu, kesepakatan orang-orang ulama sebelumnya. Wa in khullirat, dan kalau dia berubah. Nah, jadi kalau dia berubah, orang bikin anggur, dari anggur kemudian diperas, kemudian didiamkan, tentu ada campurannya banyak ya. Kalau sekarang sih campurannya gula, biasanya pakai ragi. Itu didiamkan sekian 10 hari bisa jadi etanol. Jadi khamr, jadi alkohol. Maka itu kemudian Prof almarhum Prof Ali Mustafa Eko mengatakan alkohol itu adalah khamr dan itu najis gitu. Karena memang proses tradisionalnya kan begitu. Kalau sekarang kan saya juga enggak tahu gimana proses pembuatan alkohol atau pembuatan cuka pabrikan gitu ya. Tapi kalau proses pembuatan secara tradisional kan kita semua tahu. Masukin air apa namanya? Buahnya. Kalau sekarang bisa pakai buah apa aja? Yang paling sering buah apel, anggur, kurma, kan gitu. Masukin buahnya dalam satu wadah, kemudian campur air gula. Bisa dicampur pakai ragi, nah gitu. Kalau dicampur pakai ragi, itu dari sekian hari jadi khamr. Sekian hari jadi khamr. Nanti dipanjangin lagi, berubah jadi cuka. Biasanya kalau mau jadi cuka, nggak pakai ragi, biasanya gitu. Bedanya, kalau sekarang bedanya antara orang yang bikin cuka, perasan buah itu kalau dia tujuannya emang etanol mau jadi khamr itu campur ragi. Tapi kalau dia ingin tujuannya jadi cuka biasanya enggak ada campuran ragi. Tapi kalaupun tidak dicampur dengan ragi tetap jadi khamr juga nanti di hari kesekian. Maka itu proses apa sih fermentasinya itu dipanjangin biasanya 3 minggu. Wa in khullilat bi tarhi syai'in, ah gitu. Kalau dia berubah menjadi khamr, berubah menjadi cuka, bitor hisyai'in, tapi perubahannya itu bitor hisyai'in, dengan kita lempar sesuatu, dicampur dengan sesuatu, fiha, ke dalam khamar tersebut. Min basalin, daripada basal, basal bawang. Kalau kemudian khamar itu berubah jadi cuka karena sebab dicampur bawang, au khamiratin, atau khamar, khamirah bukan khamar, khamirah itu ragi, au ghairi dzalika, atau sejenis hal-hal tersebut, lam tathur, maka tidak bisa menjadi suci, walayat huru hadzal khal, dan cuka tersebut juga tidak bisa menjadi suci, ba'dahu, setelah itu, abadan, selama-lamanya, wala yaksilu, ay wala yuksalu, dan maka tidak bisa dibasuh, wala bighairihi, dan juga tidak bisa disucikan dengan selain basuhan. Jadi ada khamr, katakanlah khamrnya ini etanol begitu ya, kemudian kita ingin jadikan cuka, lalu dicampurlah bawang, artinya untuk memproses jadi cuka itu ketika jadi khamr gitu, ketika masih jadi khamr, ketika udah jadi khamr baru dia taruh bawang, dia taruh ragi, dia taruh apapun lah itu, dengan harapan ini jadi cuka, maka campurannya tersebut itu tidak bisa mensucikan, dan selama-lamanya kalaupun udah jadi cuka, cuka ini tetap najis. Kenapa tetap najis? Karena benda yang jatuh ke situ, bawang kah itu, ragi kah itu, dia bercampur dengan najis, maka dia juga jadi najis. Ketika itu berubah, begitu ya. Ketika itu berubah, di sesuatu yang membuat dia menjadi khol, itu kan najis. Maka kholnya itu menjadi, cukanya itu juga menjadi najis. Gitu. Maka itu ulama Syafi'i mensyaratkan khamar yang berubah menjadi cuka dan itu suci adalah khamar yang berubah dengan sendirinya. Gitu. Tanpa ada campur tangan manusia. Didiamkan sekian hari itu loh. Wa wahtajja li dzalika, dan ulama Imam Nawawi berdalil bi dzalika tentang masalah tersebut, bi annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila anil khamr, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr yutakhadh khallan, yang dijadikan dengan cuka, faqalala. Ini Sayyidina Anas bin Malik ya. Kalau enggak hadis Sayyidina Anas bin Malik riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya an khamrin, daripada khamr yuttakhadh khallan, kalau dijadikan khall. Yuttakhadh itu artinya ada tadakhul, ada campur tangan kita. Jadi khamr itu pasti jadi cuka, cuman proses jadi cuka itu kan butuh waktu. Nah, sebahagian orang kelamaan kalau nunggu sampai jadi cuka itu sekian waktu, sekian minggu. Nah, dia pengen cepat. Gimana cepat? Campurin bawang, campurin ragi ketika itu. Maka beberapa waktu kemudian bisa jadi cuka. Orang nanya, daripada khamr sayang tuh di rumah kan gitu. Karena khamrnya itu kan proses pengharamannya 4 tahun. Sampai tahun keempat pun ketika khamr itu dimutlak dilarang, diharamkan, dilarang, orang-orang juga masih pada nyimpen apa namanya? Nyimpen khamr. Nah, khamr yang disimpan itulah ada dua kan gitu. Yang dibolehkan oleh Nabi jadi cuka, yang diperintah oleh Nabi untuk dibuang. Yang diperintah oleh Nabi untuk dibuang itu adalah khamr yang ghair muhtaram. Khamr yang tidak punya kehormatan, yaitu khamr yang memang dulu awal dibikinnya emang buat mabok, emang buat khamr gitu. Nah, sedangkan khamr yang muhtaram, khamr yang dibuat awalnya untuk tujuan li'ajil khal, untuk tujuan bikin cuka. Nah, sudah sampai larangan, banyak teman-teman sahabat Nabi Muhammad yang masih nyimpen khamr. Lalu ditanya, ya Rasulullah, yutakhadh khamran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yutakhadh khamran, bagaimana kalau kita jadiin cuka? Gimana biar cepat? Ya, campurin sesuatu. Faqalam, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, la, tidak, enggak boleh. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi artinya ada hadis di mana Nabi Muhammad mengatakan khal, apa namanya, cuka itu adalah sebaik-baiknya lauk kan gitu. Sebaik-baiknya lauk tuh kalau pakai cuka kan gitu. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad mengharamkan kita untuk membuat khamar itu menjadi cuka dengan kita apa namanya campur. Kita beberapa riwayat Nabi Muhammad melarang untuk membuat cuka. Maka dari dua hadis ini di apa namanya dibedakan oleh ulama. Oh, berarti ini yang dicampur dengan kita, campur tangan manusia ada. Tapi yang satu lagi lah cuka yang berubah sendirinya. Yang Nabi larang itu adalah cuka yang berubahnya itu dicampur dengan sesuatu yang ya ada campur tangan kitanya, ada campur tangan manusia begitu. Wahtajja li tahrimil khalili wahtajja li tahrimil takhlili aidan, dan juga berdalil Nawawi, Imam Nawawi atau juga ulama Asy-Syafi'iyah li tahrimi tentang keharaman takhlil membuat cuka aidan, yaitu bi anna Thalhah, bahwasanya sahabat Thalhah radhiyallahu anhu aslam. Thalhah masuk Islam wa indahu khamr, dan di sisinya di rumahnya dia punya khamr li aitam, untuk banyak anak yatim. Dia ngurusin anak yatim, dia punya khamr yang itu untuk anak yatim, karena sebab dulu ya sebelum diperintahkan, karena memang khamr itu minuman yang biasa. Bagi tradisi budaya Arab ketika itu khamr itu minuman kebanyakan kita gitu. Dan orang banyak bikin khamr, nyimpen di rumahnya. Buat apa ntar kalau ada tamu kita sajiin khamr, kan begitu. Karena saking maniaknya orang terhadap khamr, maka pelarangannya pun sampai 4 kali, 4 tahun itu. Karena saking demennya orang Arab untuk minum khamr, maka pelan-pelan kan pelarangannya. Karena itu sesuatu yang biasa. Syarab itu maka saking biasanya kalau disebut syarab, syarab itu kan tadinya minuman. Kalau disebut syarab tuh ya tabadar bidzih, ini langsung nempel di otaknya tuh khamr gitu. Dan yang dijanjikan oleh Allah dalam surat As-Saffat kepada pemberi, kepada orang-orang yang ada di surga, itu kan salah satunya syarabuna min ka'sin kana mizazuha, kan gitu. Nanti salah satu kenikmatan di surga tuh orang bisa minum minuman gitu. Apa minuman yang dimaksud? Iya, yang dekat sama otak mereka itu ya khamr gitu. Cuman bedanya dalam surat As-Saffat dijelasin la ghaulun fiha walahum anha yunzafun. La ghaulun fiha, tapi minuman yang ada di surga itu la ghaulun. Tidak ada ghaul. Tidak ada ghaulnya walahum anha yunzafun, dan karena tidak ada ghaulnya mereka tidak akan mabok. Ghaul itu kata Prof. Ali Mustafaikum almarhum itu alkul. Jadi kata alkohol dalam bahasa Perancis yang kita Indonesiakan alkohol itu asal kalimatnya tuh dalam Al-Qur'an ghaulun. Itu adalah unsur yang memabukkan dalam khamr. Jadi ketika orang bikin anggur, di anggur jadi khamr, itu dia menciptakan ghaul. Kalau bahasa Perancisnya alkohol, alkohol itu jadi alkohol. Jadi kalau di Indonesia namanya alkohol, bahasa Perancisnya alkohol. Jadi sumber katanya alkohol itu, alkohol sumbernya dari ghaul. Walahum anha yunzafun, dan mereka tidak akan mabuk. Mereka tidak akan mabuk. Jadi proses anggur tuh proses bikin golun itu gitu. Nah, cuman nanti di surga ada minuman yang enak, bahkan lebih enak daripada khamr. Bedanya di surga mereka enggak bakal mabuk. La golun, karena enggak ada golnya gitu. Thalhah radhiyallahu an, sahabat Thalhah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad tentang membuat cuka, karena dia punya khamr untuk anak-anak, tuh anak-anak yatim di rumahnya banyak. Faqala Rasulullah sallallahu, faqala ya Rasulullah, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah wa ya Rasul, ukhalliluha, apakah boleh saya jadiin cuka? Saya di rumah banyak khamr untuk anak yatim. Ukhalliluha, boleh enggak saya kalau saya jadiin cuka? Qala la. Kata Nabi Muhammad, qala la, jangan. Ahrikha, buang aja gitu. Ahrik itu buang. Ahrik itu tuang. Maksudnya dituang aja. Ya tuang itu maksudnya dibuang gitu. Wali annahu, ah gini, ini sebab kenapa orang enggak boleh mempercepat khamr jadi cuka, li annahu, karena hal tersebut mempercepat. Jadi kan tadi ya, dari khamr menuju cuka itu dengan sendirinya terjadi, cuman nunggunya 2 minggu, 3 minggu, lama gitu. Gimana biar cepat? Campurin aja sesuatu. Entah itu ragi, entah itu bawang, apamu itu campur sesuatu. Nah, jadi cepat. Nah, kata Taqiyuddin Al-Hisni radhiyallahu an, li'annahu, karena mempercepat proses terjadinya khamr menjadi cuka, itu istijalal khalli bifi'lin muharram fahurima, li'annahu karena karena proses mempercepat istihala khamr jadi juga istajalal khadla bifi'lin muharram, dia mempercepat khal, mempercepat juga bifi'lin muharram dengan sesuatu yang haram, faharuma maka diharamkan. Kama lau qatala muwarrithahu, sebagaimana ada orang yang lau qatala, kalau dia membunuh muwarrithahu, orang yang mewariskannya, membunuh orang tuanya, listajalil itsi, biar cepat dapat warisan. Dia pasti dapat warisan karena dia ahli waris, itu sesuatu yang pasti. Tapi dia mau cepat-cepat, maka bapaknya dibunuh lebih dulu biar mati, biar warisannya jatuh. Ah itu kan. Maka fa innahu la yarithu, maka orang yang membunuh tidak dapat warisan tersebut. Walaupun dia ahli waris yang sah, tapi dia enggak dapat muamalatan lahu, sebagai bentuk sanksi bagi dia binaqidi maksudihi, dengan kebalikan maksudnya. Maksudnya biar dapat waris, maka kita hukum dia dengan kebalikannya. Artinya dia enggak dapat warisan. Maka itu kemudian muncul kaidah dalam fikih, man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba biharmanih. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba biharmanih. Siapa yang mempercepat atau ngedulu-duluin sesuatu yang belum waktunya datang, uqiba, maka dia dihukum biharmanih, dan dengan keharaman hal tersebut. Wa mana tadi? Wa in khullilat la biturhi syai'in, kalau itu dia jadi cuka, khamr itu jadi cuka, la biturhin, tidak dengan dicampur sesuatu, fiha di dalam khamr, tidak dicampur sesuatu di dalamnya, bi an nukilan, yaitu dengan nukilat, dipindahin, min syamsin ila dhilna tadi. Jadi kan tadi kata Imam Syafi'i, kalau dia khalnya berubah, khamr berubah sendiri jadi cuka, suci. Yang enggak suci itu kalau ada campur tangan kita, apa kita masukin bawang, kita masukin ragi, berubah jadi cuka. Tapi ini ada khamr yang berubah jadi cuka, kita enggak campurin apa-apa, cuman kita pindahin aja. Ini tempatnya di sini terlalu lembab, enggak kena matahari, terus kita pindahin. Cuman kita enggak taruh apa-apa. Suci apa enggak itu ya? Bi'an nukilat seperti khamar yang dipindahkan min syamsin, daripada tempat yang terkena matahari, ila dhilin, ke tempat yang lembab, tidak ada mataharinya, tidak terkena cahaya matahari. Au aksih, atau sebaliknya, dari tempat lembab menuju tempat yang ada mataharinya. Fa'innaha tathuru ala rajihi, maka itu suci secara rajih, menurut pendapat yang rajih itu suci. Karena yang dimaksud tadakhul itu tadakhul hissi, tadakhul hissi. Tadakhul hissi itu campur tangan yang sifatnya hissi, jelas nyata. Tapi kalau mindahin kan kita enggak nyampurin apa-apa, kita cuman pindahin. Nah, itu tidak dimaksud, tidak disebut sebagai tadakhul, tidak disebut sebagai siham. Walaupun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mindahin itu juga termasuk tadakhul, itu yang jadi haram, yang enggak bisa jadi suci. Ala rajihi wa kadza, dan begitu juga law fataha al wi'a'u, kalau kita buka al wi'a, tutupnya, cover itu di toples, katakanlah kita bikin khamarnya di toples, toplesnya kita buka, bukanya apa, covernya kita buka, hatta dakhala al hawa, biar masuk itu angin, jadi maksudnya membuka tutup bejana, tutup wadah itu juga termasuk sesuatu yang tidak dikatakan sebagai tadakhul hissi, maka khamar bisa jadi suka dan itu menjadi suci. Jadi yang benar-benar enggak boleh itu kalau kita campurin sesuatu. Kalau tibang mindahin, kita buka bejananya, itu bukan sesuatu yang disebut sebagai tadakhul, maka khamarnya tetap bisa menjadi suci ketika jadi cuka. Wal farqu, dan kemudian orang bakal nanya, wal farqu, dan bedanya, baina hadza wa baina ma idza turi turi hafiha syai'un aw waqa'a bi nafsihi. wal farqu, dan bedanya, baina, antara hadza, antara ini, mindahin gelasnya, mindahin bejananya atau buka wadahnya biar kena matahari, biar kena angin, wa baina ma uhma wa baina ma idza turiha, dan antara bedanya itu dengan kalau kita lempar sesuatu, kita campurin sesuatu, waqa'a bi nafsi, atau sesuatu tersebut jatuh dengan sendirinya ke dalam apa namanya bejana tersebut. Annal waqi, bahwa sesuatu yang masuk ke dalam, katakanlah bawang, ragi atau apapun itu yang masuk ke dalam gitu, yanjus, ketika dia masuk ke dalam bejana itu, dia yanjus, dia jadi najis. Kenapa najis? Bil khamrah, karena kecampur dengan barang najis yaitu khamrah. Fa idza istahalat khallan, kalau kemudian khamr itu berubah menjadi cuka karena sebab benda tersebut begitu ya, tanajjasat bil ainil hasilah, maka cuka tersebut itu menjadi najis, bil ainil hasilati fiha, karena sebab benda yang merubahnya menjadi khamr, benda yang merubahnya menjadi cuka itu adalah benda najis, maka hasilnya pun jadi najis. Walayat hurun najis, maka dan najis itu tidak mungkin bisa jadi suci illa bilma, kecuali dengan air, dan itu enggak bisa disucikan dengan air kecuali dibuang karena dia benda cair kan gitu. Wallahu alam. Faidah tambahan, al khamru ada jelasin bulu khamr itu ismun lil muskiri, sesuatu is nama untuk minuman memabukkan, min ma'il inabi, daripada air anggur. Indal aktsarin, menurut pendapat kebanyakan ulama. Wala yutlaq ala ghairihi illa majazan, dan tidaklah kalimat khamr itu dimutlakan untuk selain air anggur. Jadi khamr itu memang dulu, khamr itu adalah minuman yang dibuat oleh orang-orang Arab ketika itu dari anggur gitu. Tapi kemudian ulama menambahkan khamr itu bukan cuma dari anggur tapi juga dari kurma. Karena ayat wa min tsamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu syakaran wa rizqan hasana. Karena ayat itu yang pertama, yang kedua, karena ketika ayat khamr itu turun di Madinah, orang-orang bikin khamr itu enggak dari anggur, tapi orang-orang bikin khamr itu dari tamar, dari kurma gitu. Dari kurma dan juga dari anggur. Maka itu khamr itu dari dua. Khamr itu ma askara min ma'il 'inabi awin nakhil. Minuman memabukan yang diambil dari anggur dan juga kurma. Wala yutlak, dan itu tidak dimutlakkan, ala ghairihi, untuk selain anggur, illa majazan, kecuali secara majaz. Jadi kalau ada apel, sekarang nanas ada. Jadi antum kalau baca-baca, lihat-lihat itu teman-teman aktivis, bukan aktivis ya, teman-teman yang sering nongkrong itu, yang tatoan itu, itu kan mereka supaya hemat bikin alkohol sendiri. Itu bisa dari nanas, bisa kalau apel sudah biasa ya, sudah banyak. Dari nanas bisa. Kemudian ada juga yang berimprovisum bikin etanol dari apa namanya bengkuang, dari bangku. Saya nggak tahu rasanya gimana tuh. Jadi kalaupun ada minuman memabukkan dan itu bukan dari anggur, itu tetap disebutnya khamr, tapi sebutnya majazan gitu. Sebutnya majazan. Kadza dzakarahu Ar-Rafi'i, begitulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi bab haddil khamri, dalam bab haddil khamri, definisi khamr. Wa muqtadahu, dan maksudnya Imam Ar-Rafi'i dalam definisi tersebut, annan nabiyyu, bahwasanya nabiyyu, la yathuru bitakhalluli, itu tidak suci. Nabidh itu minuman memabukkan tapi bukan dari anggur, itu hakikatnya namanya nabidh. Tapi nabidh itu boleh, karena nabidh ketika awal kali, nabidh itu dari kalimat nabadhayan buzu. Nabadhayan buzu itu artinya dilempar. Maksudnya nabidh itu adalah minuman air yang dicampur dengan sesuatu, dengan buah apel, dengan buah apa. Itu nabidh itu sesuatu yang halal dalam hari sekian hari gitu ya. Tapi nanti hari kesekian jadi etanol, itu yang diharamkan gitu. Jadi nabidh itu halal. Tapi kata Imam Ar-Rafi'i, annan nabidha, bahwasanya nabidh, la yathur bitakhalluli, dia tidak menjadi suci dengan kalau dia berubah jadi cuka. Wa bihi sarraha al-qadi, dan inilah yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Thayyib, wa naqalahu an Ibnu Rifa, dan dia nukil ini dari, wa naqalahu anhu, dan dinukil daripada Al-Qadi Abu Thayyib. Siapa yang menukil? Ibnu Rifati, Imam Ibnu Rifa. muridnya Imam Nawawi, akarrahu ala dzalika, dan dia mengiyakan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi bahwa nabiz itu tidak bisa menjadi, tidak bisa suci ketika menjadi khamr. Mungkin ini karena alasannya khamr itu harus dari anggur. Yang boleh itu dari anggur. Kalau nabiz, nabiznya sih halal awalnya ya, sebelum jadi khamr, sebelum jadi etanol itu halal. Tapi ketika jadi etanol jadi najis. Ketika jadi najis berubah menjadi cuka, itu enggak jadi halal, enggak jadi suci. Apa enggak dijelasin ya sebabnya itu. Lakin akan tetapi dzakara al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menyebutkan annahu, bahwasanya law alqal ma'u ay law alqal ma'a, kalau seandainya ada orang yang menuangkan air. Iya, karena ketika orang bikin nabid kan harus pakai air. Kenapa? Yang enggak mungkin enggak pakai air, karena air itu min durratil khal, daripada keharusan cuka itu harus ada airnya. Kalau enggak ada airnya ya bukan cuka. Zakarahu al-Baghawi, Imam al-Baghawi mengatakan annahu law alqal ma'a, kalau saja seandainya ada orang yang menuangkan air fi asiril inabi, di asiril inab, di minuman anggur, perasan anggur, halat asrihi, ketika proses asri itu, proses perasannya tersebut, lam yadur, itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan dalam arti berarti tetap bisa menjadi suci. Bila bikhiraf, itu hapus tuh lamnya ya, di teks saya tuh ada lam itu enggak ada artinya. Artinya ngerusak. Jadi maksudnya law alqal ma'a fi asiril inabi halat asrihi lam yadur. Kalau seandainya ada orang yang menuangkan air ke dalam air perasan anggur, ketika diperas lam yadur, itu tidak membahayakan. Bi khilafil basali, berbeda dengan kalau yang dicampur itu adalah basal, bawang, wa nahwi atau sejenisnya, wa ma dzakarahu, dan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, yadullu, itu menunjukkan ala taharatin nabidh, bahwasanya sucinya nabidh bitarikil awla, dengan hal yang lebih utama. Maksudnya ya apa namanya, justru nabi itu jauh lebih utama untuk dikatakan suci ketika jadi khol dibanding daripada apa namanya khamr. Wallahu alam. Waqad alhaqa ba'duhum, dan sebahagian ulama, maksudnya di luar Syafi'i ya, alhaq itu mengilhaq itu menyamakan. Bil khamri al-alaq, menyamakan dengan khamr, yaitu apa yang disamakan al-alaq. Jadi maksudnya perubahan wujudnya itu, istihala yang merubah hukum satu jadi najis menjadi suci, itu disamakan oleh sebagian ulama dengan al-alaq. Al-alaq itu kan nutfah, cairan air mani yang kemudian berubah jadi alaq, nempel di perut, di rahim perempuan, kemudian berubah jadi mudghah, kemudian mudghah berubah jadi azmah. Alaqah itu awalnya itu kan mani, dan mani bagi sebagian ulama, bahkan jumhur ulama selain Syafi'i, itu najis. Tapi ketika berubah jadi alaqah, jadi telur ya, jadi telur di dinding rahim, kan ketika jadi air mani masuk ke dalam rahim, itu kan yang lolos cuman sebahagian doang kan gitu. Enggak semuanya air mani lolos. Yang lolos tuh yang cuman kuat berjuang doang gitu. Sampai akhirnya masuk ke kantung rahim, dia nempel di dinding rahim, itu namanya jadi alaqah. Dari situ kemudian jadi mudghah. Jadi disamain ulama-ulama yang bilang, karena kalau Syafi'i kan dari awal bilang air mani itu ya suci. Tapi yang lain itu kan bilang najis. Maka ketika dia berubah jadi alaqah, nah itu berubah jadi suci. Karena itu proses istihalah sebagaimana khamar. Idza istahalat, kalau dia berubah. Idza istahalat, kalau dia berubah, fasarat adamian, kemudian dia jadi manusia. Wal baydatul madzirah, dan juga telur yang madzirah itu yang retak, yang pecah. Idza sarat farkhan, kalau kemudian dia berubah menjadi farkhan, anak burung. Jadi maksudnya ini salah satu hal-hal yang dihukumi oleh ulama, sama sebagaimana hukumnya ketika melihat khamr yang berubah menjadi cuka, menjadi najis gitu. wadamul zabiyyati, dan juga wadamul zabiyyati, dan darah rusa. Idza sarat, kalau itu berubah miskan jadi minyak misik, jadi minyak wangi misik, darahnya zabiyah, rusa. Wal maitata, dan juga bangkai. Idza sarat dud, dan kalau dia berubah menjadi dud, ulat-ulat kecil. Wa fil ilhaqi nadhar, dan ilhaq itu semua hal-hal yang diilhakkan kepada khamar-khamar berjadi cuka itu nazar, itu banyak tafsirnya. Yang kata ulama Syafi'i enggak tuh, kita enggak bilang begitu. Yang kita bilang istihala mensucikan itu kan cuma dua, khamar doang sama apa, sama gitu ya. Jadi bangkai yang jadi suci, najis yang dicuci cuma dua, kulit bangkai yang disamak dan juga khamar yang dicuka. Selain itu enggak ada dalam Syafi'i ya. Jadi bangkai ya tetap bangkai, najis ya tetap najis, enggak bisa berubah kecuali dua. Karena ini sifatnya tahara yang merupakan amrun ta'abudi gitu ya. Maka itu perubahan ini juga dihukumi sebagai bentuk apa namanya, sesuatu yang harus berdasarkan dengan wahyu. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut pertemuan kita di esok hari, masuk ke pembahasan yakhruju minal farji thalathatu dima', yaitu sesuatu yang keluar daripada kemaluan perempuan ada tiga darah. Jadi insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang darah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua biar bisa menghadiri atau biar bisa menyelenggarakan kajian ini secara rutin. Karena beberapa hari banyak kendala. Beberapa hari banyak kendala sehingga saya enggak bisa kemudian tepat waktu selalu begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para kiai, para asatid, para teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kesalahan dalam bacaan atau penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, dan koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi saya melalui Telegram atau juga WhatsApp. Saya dengan sangat senang hati mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana juga saya senang mendapat koreksian dari beberapa teman yang sebelumnya sudah mengikuti kajian kita baik live ataupun rekamannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.